kita sedang berada di hutan mangrove. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Hari ini saya berada di hutan mangrove Sungai Rindu, tepatnya di Kepulauan Sembilangan. Kami beserta rombongan dan teman-teman dalam rangka rihlah ila syatil bahar. Hiburan perlu. Ngaji mulu ya petua cepat mati. Banyak udah ada hiburannya. Jangan hiburan mulu, enggak ngaji-ngaji salah juga. Oleh karena itu, nih beginilah kita refresh tiap hari menghadapi jamaah, megang mic. Nenek-nenek muli dihadapin. Tapi alhamdulillah refresh, utang juga lumayan enggak pusing gitu. Kemudian juga biar kita enggak punya beras, tetap aja kelaparan. Ya, makasih, semoga bahagia semuanya. Yuk, sama-sama hiburan, hiburan, hiburan perlu. Abang Haji Oma pernah berkata, joget boleh, joget. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asal jarang-jarang. Itu kata Bang Haji Oma. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering gitu. Yuk kita joget, yuk kita joget, yuk kita joget, yuk kita joget. Joget, joget, dua jari. Salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita lagi jalan di hutan mangrove bersama Ustaz Ade. Dan lagi. Mantap. Kita sedang berada di hutan mangrove Jembatan Cinta Sungai Rindu Pulau Sembilangan. Sungai. Tuh. Tapi ini sungai ya. Ini berada nih. Iya. Tuh. Muara. Ini ada bacaannya nih di belakangku. Ku kejar cintamu sampai di Sungai Rindu. Foto ya, kalian foto dia. Foto. Foto. Ya, ada lagi tenang aja. Red Lake ya? Abang berdua barangkali itu. Jangan. Cakap betul kawannya tuh. Hadil Allah mata fi masyah. Woi, dikebut. Maulana ya Maulana ya Sami. Sunset. Sunslik. No, ada sunslik. Kami doana dengan kasihmu ya Rabbi, dengan di waduk. Ya Allah, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami doana. Kita berada di Laut Sembilangan bersama guru-guru. Ya Sami doana. Ya Maulana, ya Sami doa sehat dalam hidup. Guru Yayan, kemari dong, kita naik perahu, kita makan udang bakar, hiburan ke pantai. Beker, beker. Wih, mataharinya cakep nih, ini mataharinya nih. Guru Yayan, makan ikan di sini. Ikan bawal, bakar, bandeng, udang bakar, semuanya. Tuh, di dekat PLTGU Muara Tawar, Sungai Rindu, Jembatan Cinta, dan di Pulau Mangrove, hutan mangrove. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana ya Sami Ana Maulana ya Maulana ya Sami Doana Maulana ya Maulana ya Sami Doana ya. Adanya nggak ada palu di sini Jos, adanya martel. FC, iya, kayak Tommy FC. Nih jembatan cintanya nih. Para pemirsa, kita telah tiba di bandara, di pelabuhan, di pelabuhannya dermaga. Siap. Waduh. Luar biasa, kita sampai sudah siap-siap ikan dibakar. Oh, ikan bakar udah menunggu. Ayo Bang Jai, mancing dong. Ikan bakar sudah menunggu. Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Ntar ya. Toilet. Alhamdulillah sudah tersedia ikan bakarnya. Jadi kayak di Korea disajiin begini makannya. Sekali suap kan, bias. Masya Allah, rendang lagi di situ. Bandeng tuh. Nih ibu pelayannya. Yang keren. Mau lu pakai sama. Oh, piring kosong atuh, Pok. Aslinya kelebihan. Nih namanya pecak boong nih, udah buang, sambal goang. Buat apa kali mas? Guru Yayan mana ya? Guru Yayan ya? Nih, bawa udang, ikan kerapu merah, nasi putih. Nih sayur bening. Ini bandeng. Ini Ustadz Fajar yang kayak Jayan, susunya Sunio. Ajib. Baik-baik usah ada tsunami. Baru tsunami ada istrinya juga apa-apa. Tsunami istri. Gurade, nikmatin gurade. Mantap. Makan. Baca bismillah dulu. Nawaitu sama godin. Ini jeruk nih. Ini limau apa? Limau apa meruyung? Terima sembah sujud. Makan. Kita makan. Makan besar nih. Makan besar nih guru Ade nih. Bawa. Ini bawa. Ini jam sama ya. Ini bandengan. Bandeng tuh Abang Onom tuh bandeng katanya. Oh dia. Kalian bandeng. Konsep ya. Ustaz Zaki Afif katanya mau kemari. Ditanya ini sama guru Ade. Oh, mantap. Guru Zaki Afif. Mantap. Nonton. Terima sembah sujud. Terimalah doaku. Gus, makanlah barang sini. Ayo lanjut. Udah kenyang duluan ya, yang masak ya. Ngedoain ikan nih, Ji. Iya, ngedoain ikan ya. Bismillah. Udangnya gue Dek. Iya dong, mantep nih. Udangnya. Dah.